بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، خنفتنا عزكم الله، الحمد لله kita senantiasa bersyukur bertahmid kepada Allah Azza wa Jal yang memberi kemudahan kepada kita untuk kembali berjumpa di masjid ini, di majelis ini, yang untuk kesempatan kita kali ini kita akan mengkaji tentang fiqih siam, fiqih puasa. Khamdina azakumullah, terkait dengan fiqih siam, fiqih hukum-hukum seputar masalah siam ini pembahasannya sangat panjang, sangat panjang, yang tidak mungkin diutarakan dalam daurah sehari. Nah, fiqih siam intensif paling tidak sepekan, dua pekan gitu ya. Karena harus memperinci semua detail-detail permasalahan yang diangkat oleh para ulama terkait dengan siam. Namun, insyaallah ta'ala pada kesempatan daurah kita kali ini, kita akan berusaha untuk memperingkas penyebutan masail, dibahas secara global saja. Baik, ketika ada di sana ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama, kita sebutkan secara global dan kita rajihkan yang kita mampu untuk kita rajihkan. Barakallahu fikum. Ikhwanam tina azzakumullah, fiqh siyam, kalau bisa kita klasifikasi pembahasannya, ada pembahasan qabla Ramadan, pra Ramadan, ada pembahasan selama Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita dahului dengan pembahasan-pembahasan diangkat oleh para ulama terkait dengan pra Ramadan. Supaya urut, baru kemudian kita bahas fiqih siam ketika Ramadan sampai selesai. Secara global, yang akan kita bahas nanti adalah setelah pembahasan pra-Ramadan terkait dengan masalah Syaban, kita akan membahas terkait dengan definisi siam, terkait dengan masalah hukum siam, macam-macam siam, kemudian pembahasan ahkam, ahkam siam, hukum-hukum puasa terkait dengan pelakunya. Yang berikutnya ahkamu siyam, hukum-hukum puasa terkait dengan al-amal, amalan-amalan yang dibimbingkan selama Ramadan. Dan ahkamu siyam terkait dengan masalah al-muftirat, hal-hal yang membatalkan puasa. Dikarenakan secara global inilah yang akan diangkat dan diulas oleh para ulama terkait dengan fiqih siyam. Terkait dengan masalah zakat yang kita bahas. Umumnya orang ketika Ramadan mengeluarkan zakat malnya, yang ini enggak mungkin dibahas, babnya sendiri, bukan fikih siam, tapi fikih zakat. pembahasan terkait dengan masalah Al-Idain, dua hari raya, dan kita bahas. Dikarenakan pembahasannya fiqhul idain, bukan fiqhul siam. Gitu ya. Yang kita bahas secara khusus hanya terkait dengan ahkamu siam, barakallahu fikum. Tayyib. Adapun terkait dengan permasalahan seputar pra-Ramadan, kita semuanya tahu, barakallahu fikum, terkait dengan bulan Sya'ban yang sekarang kita ada padanya dan sedang di penghujung Sya'ban, yang dibimbingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ialah al-iktharu minas siyam, memperbanyak puasa Sya'ban. Al-iktharu minas siyam, memperbanyak puasa Sya'ban. Namanya puasa Sya'ban, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan Sya'ban justru berpuasa hampir semua Sya'ban. Hampir semua Sya'ban. Namun tidak sebulan penuh. Datang dari hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha dan yang lainnya. Puasa Sya'ban bisa tiap hari. Bisa selang-seling. Terserah kita. Sebanyak mungkin. Semakin banyak semakin afdal. Karena itulah yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Di antara hikmahnya adalah kata para ulama, dikarenakan syahrul Sya'ban, bulan Sya'ban adalah syahrun yaghfaluhu katsirun minan nas. Bulan di mana kebanyakan orang melalaikannya. Dikarenakan dia sebuah bulan yang diapit oleh dua bulan yang mulia. Sebelum Sya'ban ada Rajab. Rajab ini termasuk Asyhurul Hurum. Termasuk bulan-bulan haram. Kita semuanya tahu dalam 12 bulan Hijriah ada 4 bulan haram. 3 berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satu, Rajab. Sebuah bulan ketika dikatakan sebagai bulan haram, maka semua amal ibadah, apapun bentuknya, yang dikerjakan kala itu, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang fokus ke Rajab. Setelah Sya'ban ada Ramadan. Yang dikenal oleh kaum muslimin keutamaannya. Sehingga Sya'ban diapit oleh dua bulan. Sehingga kebanyakan orang rata-rata melalaikan yang namanya Sya'ban tadi. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sengaja menganjurkan, memberikan bimbingan kepada kaum muslimin memperbanyak puasa Sya'ban. Sebab dilalaikan banyak orang. Kaidahnya, kaidah dalam Islam, ibadah kepada Allah Azza wa Jal, dikala umat manusia lalai, itu besar pahalanya. Itu kaidah umum. Beribadah kepada Allah, apapun ibadahnya itu. Ibadah kepada Allah, dikala kaum muslimin lalai, dikala umat Islam meninggalkannya, bahkan mungkin dikala umat ini membencinya bahkan. Padahal perkara amal kebaikan, amal soleh, kita kerjakan dengan penuh keikhlasan, itu pahalanya berlipat-lipat ganda. Itu kaidah umum ya ikhwan. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan puasa Sya'ban dikarenakan banyak dilalaikan oleh masyarakat. Hikmah yang kedua adalah dikarenakan pada bulan Sya'ban amal-amal ibadah, amal-amal yang dikerjakan oleh hamba-hamba Allah diangkat kepada Allah Azza wa Jal, dipaparkan kepada Allah Azza wa Jal. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin dan sangat suka supaya pada saat itu beliau dalam keadaan berpuasa, diangkat amalnya kepada Allah, dipaparkan amalnya kepada Allah dalam keadaan berpuasa. Ini ada dalam sebuah hadis yang cukup panjang, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Hikmah yang lain ialah puasa Sya'ban itu diumpamakan seperti qobliyah fardu. Kayak qobliyah bagi sholat yang fardu. Sholat lima waktu, ada qobliyah, ada ba'diyah. Begitu ya. Ada qobliyah, kayak subuh. Ada qobliyah dan ba'diyah, kayak zuhur. Ada ba'diyah, kayak maghrib. Ada ba'diyah, kayak isya. Tayyib. Sunnah rawatib qobliyah atau ba'diyah. Puasa Syaban dianggap sebagai qobliyah Ramadan. Sebagai qobliyah Ramadan. Sebelum kita mengerjakan puasa yang fardu, puasa yang wajib yang namanya Ramadan, ada qobliyahnya. Ada puasa sunnah namanya Syaban. Namanya Syaban. Barakallahu fikum. Kalau ba'diyahnya apa ya, Han? Kalau ba'diyahnya puasa 6 hari Syawal. Barakallahu fikum. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Sehingga manfaatnya adalah kita meraih semua pahala. Pahala yang sunnah, pahala yang wajib. Manfaat yang lainnya adalah kita sudah berlatih terlebih dahulu dengan puasa Syaban sebelum masuk Ramadan. Jadi ketika datang Ramadan, tidak kaget. Terbiasa dengan Syaban, selama Syaban dikerjakan persis selama Ramadan. Ya puasanya, ya baca Qur'annya, ya sedekahnya, dan yang lain-lainnya. Persiapan untuk Ramadan. Sehingga barakallahu fikum, terlalu banyak ikhwanatina azakumullah, keutamaan-keutamaan yang didapatkan ketika Syaban, terutama ketika siam Syaban, puasa di bulan Syaban, barakallahu fikum. Ini yang pertama. Pembahasan yang kedua adalah pembahasan di kalangan para ulama terkait dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan dari Imam Tirmizi dan juga yang lainnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzan tasafa Sya'banu fala tasumu hatta Ramadan." Ketika bulan Sya'ban mencapai pertengahan, jangan puasa sampai Ramadan. Jangan puasa sampai Ramadan. Hadis ini barakallahu fikum maknanya larangan berpuasa sunnah setelah nisfu Syaban. Begitu mencapai pertengahan Syaban, jangan puasa. Stop puasanya. Sampai Ramadan baru Anda berpuasa yang wajib. Hadis ini barakallahu fikum ada ikhtilaf, perbedaan pandangan para ulama terkait dengan keabsahannya. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Para imamatul hadis, para imam-imam hadis terkemuka di zaman dahulu, pakar-pakar ilmu hadis pada zaman dahulu, mereka sepakat mendhaifkan riwayat ini. A'immatul kibar yang senior dalam karir mengatakan dhaif mungkar. Al-Imam Abu Zur'ah, Abu Hatim, Abdurrahman bin Mahdi, dan yang lain-lain dari para ulama kibar, ulama-ulama ahli hadis mengatakan mungkar. Dhaif, mesti diamalkan. Kenapa dikatakan mungkar? Sebab di sana ada hadisnya Rasulullah SAW dalam Bukhari Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah SAW, "La tuqaddimu Ramadhana bisiyami yaumin aw yaumaini illa rajulun yasumu sauman falyasumhu." Kalian jangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya. Jangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya. Kecuali seseorang yang terbiasa puasa bertepatan dengan hari itu, silakan dia berpuasa. Ini dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, dalam Bukhari Muslim riwayatnya. Sahih meyakinkan. Larangannya hanya sehari, dua hari sebelum Ramadan. Hadis yang pertama tadi mengatakan apa? Pertengahan Ramadan. Kalau sudah pertengahan Syaban. Pertengahan Syaban, jangan puasa sampai Ramadan. Yang tadi hanya sehari, dua hari sebelum Ramadan. Secara periwayatan, ini lebih sahih dalam Bukhari Muslim. Sementara yang pertama tadi, di luar Bukhari Muslim. Yang dikatakan mungkar fi hadzal hadis. Ini pendapat yang rajih. Pendapat yang sahih itu hadis lemah. Kalau dikatakan lemah berarti diperbolehkan meneruskan puasa Syaban walaupun melampaui pertengahannya. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Untuk puasa Syaban dari mulai di awal-awal Syaban, pertengahan Syaban terus lanjut. Enggak ada masalah. Sebab dhaif riwayatnya barakallahu fikum. Adapun menurut ulama yang mensahihkan hadis dari Ikhwan, mereka berupaya mengkompromikan dua riwayat ini. Gimana ini? Yang pertama mengatakan kalau sudah pertengahan Syaban jangan puasa sampai Ramadan. Larangannya dari pertengahan Syaban. Yang kedua mengatakan larangannya sehari, dua hari sebelum Ramadan. Bagi yang mensahihkannya, tentu cukup banyak Ikhwan, At-Tirmidzi mensahihkannya, Ibnu Abdul Bar mensahihkannya. Sejumlah ulama sekarang juga mensahihkannya. Bagi yang mensahihkannya mereka mengatakan, maksud daripada larangan hadis pertama, ialah larangan memulai puasa Syaban dari pertengahan. Paham ya? Dari pertengahan. Kalau Anda memulai dari sebelum Syaban, dari sebelum pertengahan Syaban, silakan. Tapi kalau sebelumnya nggak pernah puasa, mungkin karena sakit atau karena sibuk atau karena apa, baru pas pertengahan Syaban baru ingin memulai puasa Syabannya, nggak boleh dengan riwayat ini. Jadi kalau memang niat puasa Syaban ya dari awal-awal, jangan dari pertengahan. Startnya itu dari mulai awal. Kalau start dari mulai pertengahan tidak boleh dengan riwayat ini. Ini yang mengatakan sahih. Tapi yang rajih insyaAllah Ikhwan yang mengatakan dhaif. Sehingga tidak ada masalah. Anda mulai start Syaban dari awal. Mau start Syaban dari pertengahan. Silakan. Yang tidak boleh adalah. Mengkhususkan puasa. Sehari dua hari sebelum Ramadan. Itu yang tidak boleh. Dengan riwayat tadi. Rasul mengatakan dalam sabdanya. La tuqaddimu Ramadhana bi siyami yaumin aw yaumain. Kalian jangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari dua hari sebelumnya. Yang diizinkan adalah seseorang yang terbiasa puasa sunnah sebelumnya. Pas bertepatan dengan hari itu, silakan dia berpuasa. Orang biasa puasa Senin Kamis, pas hari Kamis, sehari, dua hari sebelum Ramadan. Maka silakan dia mengerjakannya, tapi dengan niat puasa hari Kamis, bukan puasa sehari, dua hari sebelum Ramadan. Kamis besok termasuk diantaranya. Nah, ada kemungkinan Jumat atau Sabtu Ramadannya. Nah, Kamisnya ini kan sehari, dua hari sebelum Ramadan. Bagi antum yang terbiasa puasa Senin Kamis besok Anda boleh berpuasa dengan niat puasa hari Kamis, bukan dengan niat puasa sehari sebelum Ramadan. Ada orang biasa puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, terus demikian. Pas ketemu sehari, dua hari sebelum Ramadan, jadwal dia puasa Daud. Silakan. Dia kerjakan dengan niat puasa Daud. Faham ya? Itu maknanya illa rajulun yasumu sauman falyasumhu. Dikecualikan seseorang yang biasa mengerjakan siam dan bertepatan dengan hari itu, silakan dia melaksanakan puasa rutinitas dia. Yang tidak boleh khusus mengkhususkan puasa sehari dua hari sebelum Ramadan. Entah dikasih nama muqaddimah Ramadan atau menyambut Ramadan, albihim namanya apa, enggak boleh. Dikarenakan ada nas larangan Rasul dalam riwayat ini. Barakallahu fikum. Naam ikhwan. Barakallahu fikum. Ini beberapa hal yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan masalah Syaban. Baru kemudian masuk pada pembahasan Ramadan. Tayyib. Dimulai dengan pembahasan isbat Ramadan. penetapan Ramadan. Bagaimanakah bimbingan Islam terkait dengan itsbat Ramadan? Terkait dengan itsbat Ramadan. Terkait dengan itsbat Ramadan, barakallahu fikum, yang datang dari hadis Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang banyak datang dari hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, ialah dua cara. Ada dua cara untuk mengisbat, menetapkan yang namanya Ramadan. Cara yang pertama ialah ru'yatul hilal. Ini datang dari banyak sahabat. Di antaranya hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul hilala fasumu." Apabila kalian telah melihat hilal Ramadan, maka hendaklah kamu berpuasa. "Idza ra'aitumul hilal." Dari kata-kata ra'aitum diambil istilah ru'yah. Ra'a yara ru'yatan. Masdar dari kata-kata ra'a yara ru'yatul hilal. Ini banyak dari banyak sahabat, dari banyak periwayatan hadis. Semuanya menggunakan kata-kata ra'a yara ru'yatan. Ra'a yara ru'yatan. Maka secara syariat barakallahu fikum, Ramadan ditetapkan dengan cara ru'yatul hilal. Barakallahu fikum. Ini yang syar'i. Pelaksananya qanabti na'zakumullah justru dimulai dari ru'yat Sya'ban. Itu yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan oleh para salafun saleh. Mereka untuk kehati-hatian Ramadan sudah melakukan ru'yat hilal Sya'ban. Pada tanggal 29 Rajab, mereka sudah melakukan ru'yat untuk mengetahui Sya'bannya. Apakah Sya'bannya langsung ataukah Rajab. Begitu sudah kelihatan hilal Sya'ban, menghitungnya gampang. Begitu tanggal 29 Sya'ban dilakukan yang namanya ru'yat hilal Ramadan. Itu lebih hati-hati. Barakallahu fikum. Di zaman kita sekarang ini yang masih menerapkan sistem ini, negara Saudi sudah ru'yat hilal ketika Rajab untuk mengetahui tanggal 1 Sya'ban. Supaya ngitungnya gampang, begitu tanggal 29 Sya'ban diadakan ru'yat hilal Ramadan. Barakallahu fikum. Itu lebih bagus. Terkait dengan ru'yat, bisa dengan mata telanjang, kalau memungkinkan. Lihat langsung. Atau bisa menggunakan alat. Alat bantu. Teropong. Apalagi namanya kan, teleskop. Atau misalkan yang paling canggih sekalipun. Enggak ada masalah. Diperbolehkan oleh para ulama, dikarenakan hanya teknis alat saja. Intinya melihatnya pakai mata. Enggak mungkin teleskop sambil merem kayak gini. Ya kan? Dia akan mesti lihat alatnya. Mata digunakan untuk melihat alatnya. Ini alat hanya kita untuk mendekatkan hilal saja kepada kita. Diperbolehkan. Barakallahu fikum. Tayib, untuk terkait dengan itsbat Ramadan, cukup satu orang yang melihatnya. Satu orang yang adil. Tentu nanti akan disumpah oleh yang berwajib barakallahu fikum terkait dengan keadaan dia. Beda halnya dengan itsbat Syawal. Kalau itsbat satu Syawal harus dua orang yang adil. Itu dalam nas hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Dan enggak harus semuanya melihat. Satu orang aja melihat dan dia adil dengan saksi yang ada, dengan sumpah-sumpah yang ada, cukup untuk barakallahu fikum menetapkan Ramadan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah di negara kita ya khairantina azakumullah, para umara kita, para penguasa kita sudah terbiasa dengan cara semacam ini, menyebarkan tim rukyat di semua titik-titik di semua Nusantara ini. Barakallahu fikum. Sebagai sedikit tambahan faedah ya khairantina azakumullah, para fuqaha kita, para ulama kita dari semua madhab, mereka menasihatkan kepada segenap kaum muslimin di sebuah negara untuk menggunakan isbat masing-masing penguasanya, supaya mereka bisa mengerjakan Ramadan bersama-sama dengan penguasanya. Tujuannya yang pertama, menyatukan umat Islam dalam ibadah. Yang kedua, dalam rangka syiar Islam yang lebih luas, yang lebih besar lagi. Serentak melaksanakan Ramadan bersama dengan penguasanya. Mereka berhujjah dengan hadisnya Rasulullah SAW. Kata beliau alaihi salatu wassalam, as-sawmu yawma yasumun nas, wal-fitru yawma yuftirun, wal-adha yawma yudahun. Yang namanya siam, yang namanya puasa pada hari-hari orang-orang itu berpuasa. Yang namanya berfitri, Idul Fitri, pada hari-hari orang-orang itu berfitri. Dan yang namanya adha, pada hari orang-orang itu beradha. Kata-kata annas, orang-orang, yakni penguasa dengan masyarakatnya. Yang saya katakan semua madhab, ialah semua ulama madhab terkait dengan pembahasan satu matlah atau kebeda matlah. Khilaf panjang di kalangan para ulama terkait dengan masalah ini. Apakah masing-masing negara punya rukyat sendiri, ataukah cukup rukyat satu negara untuk semua negara-negara kaum muslimin yang ada? Khilaf, tawil, arid, panjang ya. Ada yang mengatakan beda matlah, ada yang mengatakan satu matlah, panjang ya. Tapi subhanallah, semua ulama yang beda pendapat terkait dengan matlah tadi, satu nasihatnya. Supaya kaum muslimin berpuasa bersama dengan penguasanya, berfitri bersama dengan puasanya. Ulama zaman sekarang ini, yang dikenal kuat argumentasinya terkait dengan satu matlah, ialah Syekh Al-Allamah Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau termasuk yang sangat kuat hujahnya menjelaskan yang namanya matlah cuma satu. Ittihadul matalik. Satu negara sudah melihat, maka rukyatnya berlaku untuk semua negara kaum muslimin. Itu namanya satu matlah. Bahasa sekarangnya zona internasional. Gitu ya, zona internasional. Kalau beda matlah, itu masing-masing negara rukyat sendiri-sendiri. Bahasa mereka zona domestik. Kayak penerbangan ya. Barakalasikum. Secara kenyataannya masing-masing, itu amalnya muslimin sekarang ini. Masing-masing negara dengan rukyatnya masing-masing. Tapi ikhtilafnya ulama, sudah lama ya. Panjang. Nah, semua pendapat ini mengatakan satu nasihatnya. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam bukunya Tamamul Minnah tegas menyatakan supaya kaum muslimin berpuasa, berfitri bersama dengan puasanya untuk menyatukan umat Islam dalam perkara ibadah dan supaya syiar Islam semakin nampak. Dan beliau sangat menolak dengan keras. Sangat keras penolakannya terjadi pengkotak-kotakan kaum muslimin terkait dengan ibadah ini. Barakallahu fikum. Sehingga yang dianjurkan kepada sekitar umat Islam kembali kepada penguasanya, apalagi penguasanya menggunakan rukyatul hilal seperti yang ada di negara kita ini. Barakallahu fikum. Baik. Ketika rukyatul hilal kelihatan, isbat mengatakan besok Ramadan, Ramadan. Ketika tidak kelihatan hilal, maka cara kedua adalah al-ikmal. Menyempurnakan bilangan Syaban 30 hari. Namanya ikmal. Kalau satu Syawal juga sama, Kalau nampak hilalnya, maka id. Kalau enggak nampak, maka cara kedua namanya ikmal, menyempurnakan bulangan bilangan Ramadan selama 30 hari. Sehingga ru'yat atau ikmal. Tapi secara praktiknya dianjurkan untuk bersama-sama dengan penguasanya. Ketika mereka sidang, ya, mereka berembuk dengan tokoh-tokoh masyarakat dan yang lain-lainnya. Ketika diitbatkan oleh penguasa, satu Ramadan, tanggal sekian, hari sekian. Satu Syawal, tanggal sekian, hari sekian. Itu didengarkan dan ditaati oleh masyarakat muslimin untuk menyatukan ibadah umat Islam dan untuk syiar Islam yang lebih besar di sebuah bangsa dan negara tadi. Tarakallahu fikum. Ini ifbat Ramadan. Begitu masuk yang namanya Ramadan, sudah ada kejelasan yang namanya Ramadan, baru barakallahu fikum dibahas tentang masalah ahkam, ahkamus syiam, hukum-hukum yang terkait dengan puasa, puasa Ramadan. Barakallahu fikum. Nama ikhwan. Anggap sudah ada kejelasan Ramadan gitu ya. Anggap. Belum Ramadan ini. Hah? Ada kejelasan Ramadan. Sudah diisbatkan oleh pihak penguasa kita. Masuklah pada pembahasan ahkam Ramadan. Ramadan. Siam Ramadan. Pembahasan ahkamu siam. Barakallahu fikum. Seperti yang saya katakan tadi. Terkait dengan hukumnya. Macam-macamnya. Terkait dengan pelakunya, terkait dengan amal-amalnya, dan terkait dengan masalah pembatal-pembatalnya. Tayyib. As-siyam, kata-kata as-siyam atau saumun, dari kata-kata soma, yasumu, sauman, wasiyaman, saimun, ila akhirnya. Kata-kata as-siyam atau as-saum, lughatan al-imsak. Siyamun atau saumun secara bahasa dimaknakan dengan imsak. Menahan diri. Menahan diri. Pokoknya itu menahan diri dari sesuatu namanya siam. Nahan diri. Tidak berbicara. Namanya puasa bicara. Nah gitu ya. Menahan diri. Tidak makan, tidak minum. Namanya puasa makan minum. Ngerti gak? Iya. Nah, menahan diri. Tidak olahraga. Puasa olahraganya. Menahan diri, tidak makan bakso, puasa makan bakso. Itu namanya lughatan secara bahasa namanya al-imsak. Di antara dalilnya ayat yang menunjukkan bahwasanya kata-kata saum secara bahasa dimaknakan imsak yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Maryam ketika Allah Subhanahu wa taala di surat Maryam menjelaskan menceritakan tentang Maryam Ummu Isa alaihi salatu wassalam. Ketika sedang mengandung Nabiullah Isa, diabadikan dalam Al-Quran, dia mengatakan, inni nazartu lirrahmani sawma. Inni nazartu lirrahmani sawma, falan ukallimal yawma insiya. Aku bernazar kepada Allah sawm. Nazar sawm. Apa itu? Aku pada hari ini tidak akan mengajak bicara siapapun. Apakah dia nazar untuk berpuasa? Jawabnya tidak. Kata-kata saum ai imsak, menahan diri tidak bicara. Diterangkan kepada kata setelahnya. Falan ukallimal yauma insiya. Aku bernazar tidak akan bicara kepada siapapun pada hari ini. Sehingga kata saum ai al-imsak. Adapun makna siam secara syariat barakallahu fikum secara istilah ialah al-imsaku anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi taqarruban ila Allah tabaraka wa ta'ala. Maknanya al-imsaku anil muftirat. Menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Dari mulai terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari dengan niat taqarrub kepada Allah. Dengan niat taqarrub beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Itu yang namanya siam, kata-kata saumun atau siam secara istilah syariat. Ada imsaknya, menahan diri. Dari apa? Dari muftirat. Harus dibahas apa itu pembatal-pembatal puasa. Dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini durasi waktu puasanya. Dan niatnya taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan masalah definisinya. Khanatina azakumullah. Taib. As-siyam yang namanya siyam barakallahu fikum. Ditinjau dari sisi hukumnya dibagi dua. Yang namanya shaum atau siam ditinjau dari sisi hukumnya ada dua. Yang pertama ialah yang fardu. Yang kedua yang nafilah. Ada puasa yang fardu, ada puasa yang sunnah. Puasa yang fardu ada tiga macam. Puasa yang fardu ada tiga macam. Yang pertama adalah siam Ramadan. Namanya adaan. Ayyasumal insanu adaan lil wajib. Melaksanakan kewajiban siam Ramadan. Ini punya fardu. Jelas fardu termasuk rukun Islam yang lima. Yang fardu yang kedua adalah as-saumu nadran. Dia puasa nazar. Ini puasa dikatakan dia nazar. Dia bernazar kepada Allah Azza wa Jal untuk puasa. Maka dia wajib mengerjakan puasa tadi sesuai dengan nazarnya. Kalau dia mengatakan secara mutlak, saya nazar kepada Allah puasa. Tidak menyebut hari. Maka cukup mengerjakan sekali puasa. Paham ya? Qaidah usul fikih ketika disebutkan secara mutlakan, itu yakfi martan wahidah. Cukup sekali. Kalau dia mengatakan saya nazar kepada Allah puasa 3 hari. Ya 3 hari. Sesuai dengan lafaz 3 hari. Barakallahu fikum. 3 harinya gimana nih? Berturut-turut atau selang-seling? Yang penting 3 hari. Dia mengatakan 3 hari, ya 3 hari. Kalau dia mengatakan saya nazar kepada Allah puasa 3 hari berturut-turut. Maka harus berturut-turut. Lafaznya sesuai dengan apa yang dia nazarkan. Barakallahu fikum. Terus kapan itu? Di awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, ya terserah dia. Dia enggak menyebutkan tanggal bulan sama tahun. Ya terserah dia. Yang penting 3 hari berturut-turut. Artinya sesuai dengan nazarnya dia. Kalau dia mengatakan saya nazar kepada Allah puasa selama 3 hari, tanggal sekian, sekian, sekian. Ya dikatakan sesuai dengan tanggal yang dia sebutkan tadi. Itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib ditunaikan. Nazar yang semacam itu namanya nazar ta'ah. Namanya nazar ketaatan barakallahu fikum wajib ditunaikan. Terus kalau ada orang yang melanggar nazar bagaimana? Nazarnya puasa. Saya nazar kepada Allah puasa 3 hari. Tanggal berapa, Ikhwan? Yang nyebut aja tanggal sekian, sekian, sekian. Sudah menyampaikan nazar, lupa dia. Ini tanggal-tanggal dia bepergian jauh ini. Safar jauh ini, pekerjaan berat. Waduh, ini dia poso, lenger ya. Jauhnya, wah pekerjaannya berat, harus puasa. Ya harus dikerjakan sama dia. Wajib hukumnya. Tapi ketika tidak bisa mengerjakan nazarnya, maka dia harus membayar kafarat. Apa kafaratnya? Katanya para ulama, kafaratun nadri, kafaratul yamin. Kafarat nazar adalah kafarat sumpah. Bebaskan budak. Tidak ada budak, ya sudah. Memberi makan 10 orang miskin. Atau memberi pakaian 10 orang miskin. Tidak mampu, puasa 3 hari juga. Sama aja, Evan. 3 hari juga. Tapi bedanya kalau kafarat 3 harinya itu bebas. Tidak sesuai dengan lafad nazarnya itu. Tapi insya Allah dia mampu lah ngasih makan seluruh orang miskin ya. Itu dengan tartib. Ada mengatakan tartib, ada mengatakan belkhiar suruh milih. Artinya kafaratun nazari kafaratul yamin. Yang pertama, puasa Ramadan, puasa nazar. Yang ketiga, yang fardu namanya puasa kafarat. Dia terkena kewajiban puasa dikarenakan melanggar sesuatu syariat. Terkena kafarat. Yang namanya kafarah, penebusan dosa. Apa saja Evan yang dalam, disebutkan dalam syariat? Kafaratul qatl. Khata'an. Dia membunuh orang tidak sengaja. Membunuh seorang muslim tidak sengaja. Maka diantara diatnya, penebusannya, dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Syahraini mutatabi'ain. Contoh yang lain yang kena kafarat adalah dia mengumpuli istrinya di siang hari Ramadan. Dia lagi puasa. Lagi puasa mengumpuli istri dia di siang hari Ramadan. Kena kafarat. Yang pertama bebaskan budak. Tidak ada puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak bisa, maka memberi makan 60 orang miskin. Di antaranya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Ingat ya, mengumpuli istrinya di siang hari Ramadan dalam keadaan dia berpuasa. Kalau dia lagi tidak puasa, ya ada masalah. Duh, kok bisa? Ramadan kok tidak puasa? Dikatakan tadi yang terkena kafarat kalau dia sedang berpuasa mengumpuli istri dia di siang hari Ramadan. Berarti kalau dia tidak sedang berpuasa, ya tidak ada masalah. Enggak lagi puasa. Iya. Ya apa ya? Loh kok bisa Ramadan tidak puasa? Ya sebabnya macam-macam. Misal dia lagi sakit. Pas Ramadan, tanggal berapa, sakit berat. Akhirnya dia enggak kuat puasa, mokel puasanya. Nah gitu ya. Sehari enggak puasa, 2 hari enggak puasa. Yang ketiga, sampai zuhur, juga enggak puasa dia. Tapi sudah sehat. Zuhur sampai maghrib. Ya kan udah makan dia, enggak puasa dia. Tapi sudah sehat. Nah itu, saat-saat ini, nah mulai dia. Jadi bahasa laki-laki ya, bukan istri ya. Artinya, lah dia seperti itu. Ya dia berdosa ketika dia memaksa istrinya untuk itu. Dia berdosa. Atau mungkin juga sama-sama gak puasa. Ya mungkin aja. Yang ini sakit, yang ini juga lagi berhalangan. Gitu ya. Nah ya pas tahu-tahu sudah selesai suci di siang hari Ramadan. Pas dia sehat juga ini laki-laki ya ini. Allah nusa'an. Nah, yang ini tidak terkena kafarat sebab dia sedang tidak berpuasa. Gitu ya. Ini diantara contoh-contoh kafarat terkait dengan masalah puasa. 2 bulan berturut-turut. Ini namanya hukumnya wajib. Yang namanya kafarat dikerjakan sesuai dengan aturannya. Ketika dikatakan dalam nas hadis atau ayat atau dalil 2 bulan berturut-turut, maka harus berturut-turut. Tidak boleh selang-seling. Paham ya? Ketika dia 1 hari gagal puasa, ulang dari awal lagi. Kena kafarat membunuh dengan tanpa sengaja, atau kafarat dia mengumpul isi dia di siang hari Ramadan. Kena dia puasa 2 bulan berturut-turut. Sehari puasa terus sampai Masya Allah. Sudah 50 hari. Tinggal 10 hari lagi. Ya. Ternyata dia tidak ada udzur, tidak ada apa, tidak puasa. Batal. Awal lagi. Dari awal lagi, turut-turut lagi, terus begitu. Nah, ini dikecualikan ketika ada udzur syar'i. Wanita misalkan, dia lagi haid. Maka selama haid dia tidak puasa. Teruskan kembali setelah pasca dia haid. Atau laki-laki dia sakit yang sangat keras. Yang tidak memungkinkan bagi dia untuk berpuasa. maka selama dia sakit dia enggak puasa. Setelah itu teruskan kembali. Atau bertepatan dengan larangan puasa, hari-hari dilarang puasa. Apa ada ya, Pak, larangan puasa pada hari? Ada ya. Namanya al-ayyam al-manhi anha as-shaum, yaitu Idul Fitri. Ini enggak boleh puasa. Kemudian Idul Adha, tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 ayyam mutasyrik, Zulhijjah enggak boleh berpuasa. Pas bertabrakan dengan itu, maka saat larangan puasa dia enggak puasa. Selesai, langsung lanjut dihitung, diteruskan lagi puasa kafaratnya. Ketika tidak ada uzur, dia enggak berpuasa, maka dia harus mengulang lagi dari awal. Ini yang wajib, puasa Ramadan, puasa nazar dan puasa kafarah. Ini bahasa mana, Evan? Puasa Ramadannya barakallahu fikum. Dan yang kedua, puasa sunnah. Macam-macam ya, ada puasa Senin Kamis. Ada puasa 3 hari dalam sebulan. 3 hari dalam sebulan, tadi awal bulan, pertengahan bulan atau di akhir bulan, tapi yang paling afdal di pertengahan bulan Hijriah. Tanggal 13, 14, 15 Hijriah tiap bulannya. Namanya Ayyamul Bidh, puasa pada hari-hari putih. Ada puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Ada puasa Arafah, ada puasa Asyura. Dan yang lain-lainnya itu merupakan puasa-puasa yang dicontohkan dalam Islam. Itu sebenarnya adalah hukumnya adalah sunnah. Maka dilaksanakan untuk menyempurnakan puasa Ramadan kita. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan masalah apa ya, Fan? Terkait dengan masalah macam-macam puasa ditinjau dari sisi hukumnya. Yang wajib cuma 3. Ramadan, karena nazar, karena kafarat. Selebihnya hukumnya sunnatun. Ada yang sunnah mu'akkadah, ada yang sunnah mustahabbah. Barakallahu fikum. Pas jam 6 pagi. Sesuai dengan kesepakatan kita. Barakallahu fikum. Kita skors dulu. InsyaAllah pada pembahasan berikutnya. Kita akan membahas ahkamus siyam. Hukum-hukum puasa ditinjau dari sisi pelaku. Setelah itu ahkamus siyam terkait dengan ditinjau dari sisi amalnya. Dan yang terakhir, ahkamus siyam ditinjau dari sisi apa, Ikhwan? Muftiratnya, pembatal-pembatal puasanya. Singkat, global, kena semua insyaAllah ta'ala. Yang penting, Ramadan sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mesti saya utarakan. Cukup sekali, Ikhwan. Ketemu kembali insyaAllah jam 9 ya. Semangat ini. 9 undangannya. Prakteknya ya jam 9 insyaallah taala. Nah, sampai zuhur insyaallah taala. Insyaallah enggak panjang-panjang, praktis. Yang penting poin-poinnya kena semua. Semoga bisa dimanfaatkan untuk Ramadan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Naktafi ila huna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.